السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. كم مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Fadilatul Syekh guru kami Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Sebelum muhadharah Syekh dimulai, saya akan memperkenalkan beliau lebih luas kepada para hadirin semua. Nama beliau Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili. Beliau guru pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, kemudian guru besar untuk fatwa di Jami'ah Islamiyah, dan beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi tatkala musim haji tiba. Inilah dia biografi singkat beliau. Al-waqf li fadilati syaikhina falitafadhal masykura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أولا أحب أن أبدي سروري وفرحي بإقبال هذه الوجوه الطيبة المباركة على هذه الدعوة الخيرة التي فيها صفاء العقيدة، التي لا يعبد فيها الإنسان إلا ربه، ولا يذل نفسه إلا لله سبحانه وتعالى، وفيها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة الشريفة المباركة عز لصاحبها في الدنيا والآخرة، فهنيئا لمن أقبل عليها قابلا لها، مقبلا فرحا مسرورا بها، عاملا بها. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأن يزيدنا منها خيرا إلى خير. Kemudian setelah beliau mengucapkan salam dan membawakan khutbatul hajah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepadanya, dan membacakan ayat-ayat yang menyatakan di dalamnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau memulai muhadharahnya. Pertama-tama saya ingin menampakkan kegembiraan saya dan kebahagiaan saya di hadapan wajah-wajah yang ceria dan penuh dengan kebaikan yang memeluk dan memegang teguh serta masuk di dalam dakwah yang penuh dengan keberkahan ini, dakwah yang di dalamnya ada pemurnian akidah. Segala macam bentuk ibadah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini adalah dakwah yang mulia, dakwah yang jaya, penuh dengan barokah. Siapa yang memegang teguhnya, maka dia akan jaya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang berada di atasnya dengan kegembiraan yang penuh, yang tiada tara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan menjadikan kita tegar di atas dakwah yang mulia dan penuh barokah ini. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, أحب أن أبشركم أن في مثل هذا المجلس خيرا كثيرا وأجرا كبيرا وفيرا. فنحن بحمد الله قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتعلم العلم والخير، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، ومن فعل ذلك كان موعودا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. نحن أيها الإخوة والأخوات قد أتينا من بيوتنا إلى هذا المسجد وقصدنا أن نتعلم خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر يا عباد الله. من غدا إلى المسجد، من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد ولا يقصد إلا أن يتعلم خيرا، والخير هو ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما موعوده، ما جزاؤه من رب العالمين، جزاؤه أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا إله إلا الله. وأنت في بلدك وأنت عند أولادك لا تذهب تسافر ولا تقطع مسافة ولا تغيب عن بلدك، يكتب الله لك أجر الحج التام كمن ذهب إلى مكة فحج حجا مبرورا تاما. وشرط ذلك مع العمل والسعي أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم ينبغي علينا أن لا نفرط فيه وأن نسأل الله عز وجل أن يكتبه لنا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, saya ingin memberikan kepada antum semua berita gembira yang berada di majlis ini, di dalamnya penuh dengan kebaikan dan pahala yang melimpah ruah. Kita berkumpul di majlis ini untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia mendapatkan janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Tentu kita ini datang dari rumah kita menuju masjid ini, tujuan kita adalah untuk mempelajari kebaikan. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya Nabi bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain melainkan ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna. Ikhwan fiddin, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid mempelajari kebaikan. Kebaikan di sini adalah apa yang ada dalam kitab Allah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan ganjaran seperti pahala orang-orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu kita mengetahui orang yang berhaji dan hajinya mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Kita duduk di rumah kita bersama anak-anak kita, tidak perlu kita meninggalkan negeri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat bagi kita pahala seperti pahalanya orang-orang yang berhaji. Tentu hal tersebut memiliki syarat dan kriteria, yaitu kita beramal lillahi azza wa jalla, kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan mencari kebaikan tersebut. Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ganjaran ini dan menyempurnakannya bagi kita. Wa nahnu ayyuhal ikhwatu wal akhawat بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد قضينا صلاة المغرب وبقينا ننتظر صلاة العشاء، وفي هذا من الفضائل ما الله به عليم. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع إلى بيته من رجع، وبقي من بقي في المسجد. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفده النفس من شدة السرعة، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا ننتظر الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا الفضل يقع لكل مؤمن بالله يقضي فريضة ثم يمكث في بيت الله محبا لبيت الله ينتظر الفريضة الأخرى. أيضا نحن إن صلينا المغرب ثم بقينا نذكر الله ونتعلم العلم ثم صلينا بعدها العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك فضلا، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين. لا إله إلا الله. إذا صلى المسلم صلاة ثم أمسك لسانه فلم يقل به لغوا، وإنما قال به الخير حتى قضى الفريضة الأخرى الصلاة الأخرى ما توابه، يكتب الله له كتابا في عليين. وما أدراك ما عليون؟ إنه كتاب كريم يشهده المقربون. لا إله إلا الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا العمل من الرباط في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فيقول الصحابة فرحين بهذه البشارة: بلى يا رسول الله. كل مؤمن أيها الأحبة يحب أن تمحى عنه السيئات وأن ترفع له في الجنة الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أرأيتم أيها الأحبة ما الأجور التي نرجوها من مثل هذا المجلس من رب كريم سبحانه وتعالى؟ والله أيها الإخوة، إن هذه الأجور ليست كل الأجور، وإنما هي بعض الأجور. فنسأل الله ربنا أن يعيننا على الاحتساب بالسعي إلى مثل هذه المجالس، وعلى أن يكتب لنا هذه الأجور وأضعافها أضعافا مضاعفة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kita, wahai saudaraku semua, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap melaksanakan salat maghrib dan kita menunggu datangnya salat isya. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Hal ini telah dikemukakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, maka pulanglah sebagian sahabat yang pulang ke rumahnya dan berdiamlah sebagian sahabat yang berdiam di masjid. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tergopoh-gopoh. Napas beliau ya keluar masuk dengan keras, terengah-engah karena kecepatan beliau datang. Lalu beliau bertanya, apa yang menjadikan kalian berdiam di dalam masjid? Para sahabat mengatakan, tidak ada yang menjadikan kami duduk di dalam masjid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami hanya menunggu salat berikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berita gembira bagi kalian semua. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian telah membukakan pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inilah hamba-hambaku yang telah menunaikan ibadah wajib dan dia menunggu salat berikutnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diam di dalam masjid, kemudian menanti salat berikutnya. Maka di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat maghrib, mereka menunggu sampai datangnya waktu isya. Tentu kita di sini setelah kita salat maghrib, kita mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu, kemudian kita akan salat isya. Sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang lain lagi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, salatun salatun fi ithri salat, salat kemudian salat berikutnya diiringi oleh salat berikutnya, di tengah-tengahnya tidak ada perbuatan sia-sia, maka Allah subhanahu wa ta'ala catat kita di illiyin. Maka apabila seorang muslim salat kemudian menahan lidahnya dari hal yang sia-sia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya di illiyin, di surga. Tahukah kita apa itu surga? Itu illiyin, itu tempat yang tinggi, di sana terdapat malaikat-malaikat yang mulia yang berada di sana. Kemudian juga dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setelah datangnya salat kemudian kita menanti salat berikutnya, maka ini termasuk bentuk dari berjaga-jaga, ribat, seperti orang yang berjuang menjaga perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjuki kalian amalan-amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian di surga?" Tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan anggota wudu ketika saat susah seperti dingin dan semisalnya, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menanti salat setelah melakukan salat yang lainnya. Itulah dia bentuk dari berjaga-jaga di perbatasan antara negeri muslim dengan negeri kafir. Akhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Itulah dia ganjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan. Sungguh itulah bukan bagian dari seluruh, bukan seluruh dari ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia adalah sebagian dari ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang kita perbuat, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya dan mencatatnya bagi kita semua. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna rabbana subhanahu wa ta'ala hakimun alim, lahul hikmatul baligha wal ni'matul sabigha, syaa فخلق أبانا آدم عليه السلام من تراب، وخلق أمنا حواء من ضلعه، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدم عليه السلام تكريما له بأمر الله سبحانه وتعالى، فسجدوا إلا إبليس، إلا الشيطان، وهو مخلوق من نار مع الملائكة وليس منهم. فلما أمر الله الملائكة كان مأمورا بأمر الله عز وجل، لكنه أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين. فلما سأله الله عز وجل عن ذلك قال متكبرا إن خلقته أعظم من خلقة آدم عليه السلام. فلما قضى الله عليه بالطرد والإبعاد ماذا فعل؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة ليستعتب من ذنبه. لا، قال إنك من المنظرين، قال إنك من المؤخر من المؤخرين. قال فبما أغويتني، أقسم بين يدي الله عز وجل، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعلم أن صراط الله هو المستقيم. قال لأقعدن لهؤلاء العباد لبني آدم على صراطك المستقيم، أصدهم عن هذا الصراط، ثم لآتينهم من كل طريق يمكنني أن آتي منه لأصدهم عن هذا الطريق. فأهبط الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء للحكمة العظيمة التي من أجلها خلقنا، وأهبط الشيطان لحكمة عظيمة. أهبط أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء لنعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله ما خلقنا إلا لعبادة الله على هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهبط الشيطان ابتلاء لنا ليتبين الصادق من الكاذب والثابت من المبعضع، ولم يجعل للشيطان علينا سلطانا. ولذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات، ما قال الله لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء وذلك لأمرين عظيمين، أما الأمر الأول فهو أن الشيطان لا سلطان له علينا، وإنما هو يمشي أمامنا ونحن إن شئنا مشينا وراءه. والأمر الثاني أن الشيطان لا يأتينا ليوقعنا في المعصية مباشرة في الغالب، ولكنه يأتينا بخطوة خطوة، يأتينا بخطوة قد تكون طيبة ثم يقودنا إلى خطوة أخرى ثم إلى خطوة أخرى حتى نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau حفظه تعالى menjelaskan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita maha bijaksana dan maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sangat tinggi dan memiliki nikmat yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan moyang kita Adam dari tanah dan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan bagi Adam. Maka bersujudlah malaikat kecil kecuali iblis dan syaitan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api. Iblis bersama malaikat, tetapi bukan dari golongan malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud, maka para malaikat bersujud dan iblis pun sombong dan angkuh, tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tanya dia, kenapa engkau tidak sujud? Maka dengan congkak dan sombong dia mengatakan, ya Allah, engkau telah menciptakan dia dari tanah, dan adapun aku, engkau ciptakan aku dari api. Maka Allah subhanahu wa ta'ala usir dia dari kerajaan langit. Lalu apa dia katakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dia? Ya Allah, berikanlah aku tangguhan, berikanlah aku perpanjangan waktu. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikannya kesempatan. Tetapi perpanjangan waktu bagi iblis, apakah dia untuk bertaubat? Jawabannya tidak. Dia diberikan tangguhan waktu, justru iblis ingin menyesatkan anak Adam, Adam, anak Adam dan keturunan-keturunannya. Lalu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena engkau telah menyesatkan, karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari kiri kanan mereka. Ini cara iblis untuk menggoda dan menjerumuskan anak Adam dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis dengan berbagai macam cara dia menyesatkan anak Adam dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dari semua sisi dia mengetahui jalan Allah subhanahu wa ta'ala lurus, maka dia ingin sesatkan anak Adam ini dari berbagai macam cara dan dengan berbagai macam jalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Adam ke bumi ini dengan hikmah yang sangat agung. Kemudian juga iblis diturunkan ke bumi ini dengan hikmah yang sangat agung pula. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam ke bumi ini dengan hikmah yang mulia dan agung, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dan menurunkan iblis ke bumi ini untuk apa? Tentu dengan hikmah, agar nampak dan agar jelas mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang beriman dan mana yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu iblis tidak punya kekuasaan terhadap Adam dan keturunannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Para ulama kita rahimahumullah ta'ala, dalam ayat ini ada dua perkara yang sangat besar. Yang pertama, sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan bagi kita. Setan ini dia hanya mengajak, dia berdiri di depan kita. Kalau kita mau ikut dia, maka kita akan mengikutinya. Kalau tidak mau, maka kita tidak akan mengikutinya. Perkara yang kedua, sesungguhnya syaitan itu tidak datang begitu saja langsung menyesatkan kita, tetapi selangkah demi selangkah. Di awal-awalnya dia mendatangkan kebaikan, kemudian dia menggeser dan mendorong kita dan mengajak kita sedikit demi sedikit, yang akhirnya kita akan terseret dan ikut dan terjerumus dalam kesesatannya. Waqad akhbarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna asy-syaitan يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يوسوس لي ويوسوس لك ويوسوس لك يا أختي ليلا ونهارا، رغبة في إغوائنا وأن نضل عن الصراط المستقيم. وهو لا ييأس من الإنسان مهما بلغ حاله ومهما بلغ صلاحه، بل هو مجد في الوسوسة، مجد في دعوة المسلم إلى أن يقع في الضلال. ولذلك ذكر الذهبي أن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما كان في مرض الموت غشي عليه وكان يقول بعد بعد بعد بعد، فلما أفاض قال له ابنه عبد الله يا أبتاه إنك كنت تقول وأنت في غشيتك بعد بعد، فقال يا بني إن الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد، لم أستطع أن أغويك لم أستطع أن أغويك، فتنت بالقول بخلق القرآن فأبيت أن تقول بخلق القرآن، وثبت على القول إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وفتنت بالمال فلم تبتسم بالمال، وها أنت الآن على فراش الموت فتني يا أحمد. فكان الإمام أحمد يقول له بعد بعد، لا زالت روحي في جسدي، فأنا لا آمن منك أن تضلني أو توسوس لي حتى تخرج الروح من الجسد. وهذا أمر ينبغي أن ندركه، فإن بعضا منا أيها الإخوة قد يرزقه الله استقامة فيكون على حال طيبة فيغتر بنفسه ولا ينتبه ولا يحذر من الشيطان، فيدخل إليه الشيطان من طريق غفلته حتى يوقعه في ذنب ثم يجرجره شيئا فشيئا عن طريق الاستقامة. فعلينا أن نسير على طريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يحذرون من الشيطان حذرا شديدا ولا يغترون بحالهم ولا بصلاحهم، وإنما يسألون الله عز وجل الثبات ويحذرون من وساوس الشيطان. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwasanya syaitan itu berjalan di tubuh manusia ini di mana tempat darah itu berjalan dan mengalir. Dia selalu menggoda kita dan mengganggu kita, laki maupun perempuan, siang dan malam, dengan tujuan ingin menyesatkan kita. Maka bagaimanapun kesalehan seseorang, maka dia harus berusaha untuk menjaga tipu daya dan gangguan-gangguan syaitan. Sebagaimanapun kesalehan seseorang, setan berusaha untuk menggodanya dan mengganggunya, mengajak seorang muslim untuk jatuh ke dalam kesesatan. Telah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau sakaratul maut. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, belum, belum, belum, belum. Ketika dia siuman dan sadar dari pingsannya, berkata anaknya Abdullah, wahai bapakku, tadi kenapa engkau mengatakan belum, belum? Lalu dia menceritakan, wahai anakku, sesungguhnya syaitan datang dan berkata kepadaku, wahai Ahmad, sungguh aku belum bisa menaklukkan kamu. Aku belum mampu untuk menjerumuskan kamu. Ketika terjadi fitnah, Quran dikatakan makhluk, engkau tetap tegar dan sabar mengatakan Quran adalah kalamullah. Ketika engkau diuji dengan harta, engkau tetap sabar dan tegar tidak mau menerimanya. Inilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika dia berada di atas kasur kematian, dia tetap meyakini dan mengatakan bahwa syaitan tetap menggodanya dan dia belum selamat dari gangguan dan godaan syaitan. Dia pun mengatakan, selama nyawaku masih berada di badanku, maka aku belum merasa aman dari gangguanmu sehingga nyawaku keluar dari jasadku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dan terjaga dan tetap istiqamah. Seorang bagaimanapun istiqamahnya atau sebagian diberikan keistiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia terperdaya dan tertipu akan dirinya, sehingga syaitan berusaha untuk menggodanya dari sisi-sisi kelalaiannya. Akibatnya dia tertipu dan terperdaya dan mengikuti syaitan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengikuti jejak generasi salafus saleh, pendahulu kita yang saleh ridwanallahu anhum ajma'in, yang mana mereka sangat takut dan sangat waspada dari gangguan dan bisikan-bisikan syaitan. Janganlah kita terperdaya, janganlah kita tertipu dengan keistiqomahan kita maupun dengan kesalehan kita. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dihindari dari gangguan dan tipuan syaitan. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, inna salamata min makaid syaitan إنما تكون بعد فضل الله عز وجل بلزوم قراءة القرآن وتدبر معانيه والعمل بما فيه ولزوم معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل بما فيها. ففي هذا عصمة من مكايد الشيطان ونجاة منها. ومن ذلك أن نقف مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نتدبرها ونعرف معانيها ونعمل بمضامينها. فإن الإنسان يعلم أن الوصية إذا صدرت من حكيم ففيها خير كثير، لأنها تجمع جوامع الخير. فكيف إذا كانت الوصية من محمد بن عبد الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها ستكون جامعة لخير كثير عظيم. ومن ذلك وصية عظيمة جامعة هي وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاها لنا صحابي جليل، فيها بيان، فيها كثير من العبر. فقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم موصيا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث سنقف معه وقفات، وإنما أردت أن تسمعوه قبل أن أقف للترجمة، ثم سأقوم إن شاء الله عز وجل ببيان بعض العبر من هذا الحديث الشريف الذي تضمن هذه الوصية العظيمة. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya selamat dari tipu daya syaitan setelah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita adalah dengan membaca Al-Quran, merenungkan maknanya dan mengamalkan kandungannya dan isinya, kemudian terus mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya. Inilah dia keselamatan dari tipu daya syaitan. Kemudian di antara cara untuk selamat dari tipu daya syaitan yaitu kita merenungkan dan berusaha memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan kandungannya. Tentu satu wasiat apabila keluar dari orang yang bijak maka tentu di dalamnya terkumpul segala kebaikan. Apalagi wasiat itu muncul dari Rasul yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentu akan menjadi lengkap dan padat di dalamnya, penuh dengan kebaikan yang sangat banyak. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, yang dibawakan dan diceritakan oleh sahabat yang mulia, yaitu dari Al-Adbaf ibn Sariyah radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat pada suatu hari, lalu menghadap ke kami dan memberikan wasiat dan peringatan yang sungguh hebat, yang menjadikan hati takut, menjadikan mata mencucurkan airnya. Lalu dikatakan, sepertinya ya Rasulullah, ini adalah wasiat perpisahan, maka wasiatilah kami. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar serta mentaati pemimpin-pemimpin kalian, meskipun dia dari budak Ethiopia. Karena sungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Maka di saat itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang lurus dan terpimpin. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan waspadalah dan hindarilah segala perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya segala perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini tentu kita akan merenungkan sejenak, sedikit demi sedikit. Dan tentu sebelum itu saya akan ambil sedikit demi sedikit ibrah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة، العرباض رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه. ومن هنا أخذ العلماء أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على المصلين بوجهه، لا يأخذ جانبا، وإنما يقبل عليهم بوجهه. هذه السنة. قال فوعظنا موعظة بليغة، أخذ منها العلماء أن الموعظة بعد الصلاة مشروعة، وأنه يشرع للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة متخولا لهم بالموعظة، لا يجعلها بعد كل صلاة، وإنما يجعلها أحيانا بما يحقق الفائدة. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أن إن الموعظة بعد الصلاة ليست من السنة، بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها، ولكنه كان يتخول الناس بالموعظة. قال فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم بكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك أيها المسلم المبارك على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أذكياء القلوب، أتقياء، يخافون من الله سبحانه وتعالى، فهم أحسن العباد بعد الأنبياء عليهم السلام. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وهذا يدلك يا عبد الله على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أذكياء وكانوا يفهمون، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في الموعظة أكثر من المعتاد، فهموا من ذلك أنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهم، ولذلك أوصاهم. أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأربعة أمور قد جمعت الخير كله. أربعة أمور، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المسلمين تمسكوا بهذه الأمور الأربعة لعاشوا في خير وبركة وسلموا من كثير من الشرور. تقوى الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والتمسك بالسنة، والحذر من البدعة. أربعة أمور، كل واحد منها سنقف معه وقفة يسيرة بما يتناسب مع الوقت إن شاء الله. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, Al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu dalam hadis ini apa beliau katakan? Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat pada suatu hari. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke kami. Dari sini para ulama kita menyebutkan bahwa sunnahnya bagi imam menghadap ke makmumnya dengan wajahnya, bukan dia menghadap ke samping kiri atau menghadap ke samping kanan. Kemudian disebutkan di sini mau'izatan, yaitu peringatan balighah yang sangat hebat dan mendalam. Dari sini para ulama kita mengambil bahwa peringatan disyariatkan, memberikan wejangan dan nasihat ini sangat disyariatkan. Tentu dicari waktu dan timing yang tepat, bukan dijadikan setiap sholat, tetapi sebutuhnya, mana yang mendatangkan manfaat dan faedah bagi mereka, di sana dia disampaikan wasiat tersebut. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa memberikan nasihat atau wejangan setiap atau selesai sholat bukan termasuk sunnah. Ketahuilah itu termasuk cara Nabi SAW, tetapi dipilih waktu-waktu yang tepat. Kemudian dikatakan di sini wajilat minhal qulub, hati mereka takut. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang bersih hatinya dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling baik setelah para anbiya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, sepertinya wasiat ini adalah wasiat perpisahan dan wasiat terakhir. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Ketika mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat dan wasiat yang lebih tidak seperti wasiat-wasiat yang lainnya, maka para sahabat menganggap sepertinya Nabi SAW mau meninggalkan kita. Dan ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW dan akhir hayat Nabi SAW. Maka Nabi pun mengikrarkan, membenarkan apa yang mereka ambil. Kemudian Nabi SAW tidak mengingkari apa yang mereka putuskan. Nabi SAW memberikan empat wasiat, empat nasihat yang mengumpulkan segala kebaikan. Demi Allah, sekiranya kaum muslimin berpegang teguh dengan empat wasiat dan empat nasihat ini, niscaya manusia ini atau kaum muslimin akan hidup dalam kebaikan dan mereka selamat dari segala bahaya. Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendengar dan mentaati para penguasa dan pemimpin. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menghindari dan menjauhkan segala perkara-perkara bid'ah. Semuanya ini tentu kita akan kaji satu demi satu, tentu bergantung kepada waktu nantinya insyaallah. Amma al-amr al-awwal fa huwa تقوى الله. هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى جمعت الخير كله. نسمعها كثيرا في المواعظ، نسمعها كثيرا في الخطب، ولكن قل من يعي معناها وقل من يتمسك بما فيها. تقوى الله أيها الإخوة وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله أيها الأحبة أمر الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. تقوى الله أمر الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله أمر الله لحبيب المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. تقوى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته للمؤمنين. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لحبيبه الذي قال له يا معاذ والله إني لأحبك، حيث قال أوصيك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هي الوصية العظيمة، وكيف لا تكون كذلك وقد جمعت الخير كله. يكفي فيها قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر يا عباد الله، وعد من الله مالك الملك سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله لا يصيب المتقي ضيق إلا فرج الله عنه إن اتقى الله عز وجل فيه مهما كان أمره. ولذلك يا إخوة، ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا آواهم المبيت إلى غار من الغيران لأن الوقت كان وقت مطر، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار لا يستطيعون الخروج منه. لا زاد معهم ولا ماء معهم ولا قوة لهم، لا إله إلا الله. ماذا يصنعون؟ قالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، لن ينجيكم من هذا إلا تقواكم لله سبحانه وتعالى. فقام واحد منهم يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح. والتوسل إلى الله بالعمل الصالح توسل شرعي محبوب طيب، أن العبد المسلم يتوسل إلى الله بعمل صالح أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك الأول توسل إلى الله ببره بأبويه، ببره بوالديه، بالبر العظيم، حتى أنه كان يقدم أبويه على كل أحد. حتى أنه ذات ليلة جاء وقد نام والده لأنه تأخر في المرعى، فحلب الحليب، ثم ماذا صنع؟ جاء ووقف عند رأس والديه والإناء على يديه، لم يوقظهما ولم ينم ولم يضع الإناء. قال العلماء لم ينم خشية أن يستيقظ أحدهما في الليل فيطلب اللبن فلا يسمعه، ولم يضع الإناء على الأرض، قال العلماء خشية أن يشرب أحد قبل والديه. فحتى بقي حتى لاح الفجر هكذا، فلما لاح الفجر استيقظا فشربا غبوقهما، شربا لبنهما، والصبية وهو قائم كانوا يتضاغون عند قدميه يبكون، لكن هو لا يريد أن يشرب أحد قبل أبويه من شدة بره. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا المحك، هذا الميزان، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهو العفة عن الزنا، والعفة عن الزنا خير كثير. من رزقه الله العفة عن الزنا فقد رزقه خيرا كثيرا. فهذا الرجل كان يحب ابنة عمه وكان يريدها، ولكنها كانت شريفة وكانت لا ترضى الحرام، فأصابتهم سنة من السنين وجوع شديد، فاحتاجت إليه، فجاءت إليه تسأله، فقال لها: لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. فالمسكينة من شدة الحاجة رضخت لطلبه ووافقت، ولكنه لما هم أن يفعل ذكرته التذكير العظيم، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالله خاف الله، خاف من الله، فقام عنها، وهي من أشد الناس حبا له، تقوى لله سبحانه وتعالى، وترك لها الذي أعطاها. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عمله، وهو أنه استأجر أجرا فوفاهم أجورهم، إلا واحدا منهم ذهب وترك أجرته. ماذا فعل هذا الرجل الصالح؟ لم يحفظها أبدا، بل نماها وزادها. فجاءه بعد حين فقال: يا فلان أدي إلي حقي، تذكر أنك استأجرتني يوما فأعطني الأجرة. قال: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال: سبحان الله يا عبد الله، أتهزأ بي؟ هو يعرف حقه قليل، وهذا الرجل يقول له: كل هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. قال: قلت إني لا أهزأ بك. قال: فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. الله أكبر، ما أعظم هذه الأمانة، ما أعظم هذه الأمانة. وأداء الأمانة يا إخوة بكل أنواعها خير كثير للعبد، خير كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إن كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع أشياء إن كانت عندك فأنت الغني، ما عليك ما فاتك من الدنيا، والله لست في خسارة، لست في خسارة. صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم، ما هي الأمور الأربعة التي هي أساس الغنى في الإسلام؟ صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم. فالشاهد يا إخوة، هذا الرجل توسل إلى الله بأداء الأمانة، فماذا كان الحال؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. من الذي فرج عنهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم قد اتقوا الله. فمن اتقى الله والله وقاه ونجاه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب أن الرزق سيأتيه، وهذا فضل الله يؤتيه لأهل التقوى في الدنيا. وأما في الآخرة فما أدراك ما أعد الله لعباده المتقين في الآخرة. يكفي قول الله: إن للمتقين مفازا. الفوز العظيم يوم القيامة للمتقين، الله أعد للمتقين من عباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا إخوة، المتقي لله يوم القيامة عندما يأتي فيدخله الله الجنة، أقل المتقين، أقل المتقين ما جزاؤه في الجنة؟ يقول الله له وهو آخر من يدخل الجنة: أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن أوتيك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يعني أعطيك مثل ملك من ملوك الدنيا من نعيمه؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: لك مثله ومثله ومثله ومثله إلى 10 أمثاله. ولولا ضيق الوقت لذكرت قصة هذا الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فإن في قصته عجائب وغرائب، ولكن أقل الناس في الجنة في نعيم عظيم لا يمكن تصوره، فكيف بمن هو أكثر الناس؟ ولذلك الله يقول في الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, perkara yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sangat sedikit baris hurufnya, namun maknanya begitu banyak. Kita sangat sering mendengar kalimat takwa dalam nasihat, dalam khutbah, tetapi amat sedikit orang yang memahami maknanya dan berpegang teguh dengan isinya dan kandungannya. Ketahuilah bahwa takwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang terdahulu dan sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi seluruh manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Kemudian juga takwa adalah wasiat Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman, ya ayuhan ladhina amanu taqullahu qulu qawlan sadida, wahai orang beriman bertakwalah kalian dan ucapkanlah ucapan yang baik. Kemudian takwa Allah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi uttaqillah, wahai nabi bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga takwa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga takwa adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dalam hadis itu mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kamu berada, dan iringilah ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Maka wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat yang sangat mulia. Bagaimana tidak, dalam wasiat takwa di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Cukuplah kebaikannya kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, raja dari seluruh raja. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, yaitu Allah akan berikan baginya jalan keluar dari seluruh kesempitan di dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu tidak ada satu kesempitan yang dihadapi oleh seseorang yang bertakwa melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya jalan keluar dan ke lapangan. Suatu contoh, kita melihat kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua dan terperangkap di dalamnya, tentu musim hujan. Lantas jatuhlah batu besar sehingga menutupi mulut gua. Maka mereka Dalam keadaan seperti itu, tidak membawa makanan, tidak punya bekal, apa yang mereka perbuat? Maka mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali takwanya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga orang ini satu demi satu bertawassul, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Dan tentu bertawassul dengan amal soleh ini adalah tawassul yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh seorang hamba muslim. Bertawassul dengan amal soleh dengan diikhlas kepada karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertawassul dengan menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya, yang mana orang ini sangat berbakti kepada orang tuanya, lebih mengedepankan orang tuanya dari segala-galanya. Pada suatu ketika dia telah datang dan pulang ke rumahnya karena telah mencarikan untanya rumput dan mengembala untanya dari tempat yang jauh. Maka begitu dia telah datang sambil membawakan orang tuanya air susu, dia berdiri di atas kepala kedua orang tuanya dan orang tuanya dalam keadaan tertidur. Di sini dia tidak tidur, dia tetap berjaga. Kemudian kenapa dia tidak tidur? Karena dia khawatir, jangan-jangan ketika dia tidur orang tuanya bangun dan meminta air susu tersebut, maka tidak bisa orang tuanya minum. Kemudian lagi dia tidak meletakkan air susu itu di tanah, di bumi. Kenapa? Karena dia khawatir, jangan-jangan kalau diletakkan di bawah akan diminum oleh orang lain. Maka begitu orang tuanya bangun di waktu subuh, maka diberikanlah orang tuanya untuk minum sampai mereka kenyang. Sementara anak-anaknya merengek dan menangis di bawah kakinya, tetapi tetap dia mendahulukan dan mengedepankan kedua orang tuanya. Maka di sini dia berdoa, ya Allah, apabila apa yang aku perbuat ini, atau demi Allah apa yang aku perbuat ini tidak ada lain melainkan hanya mencari wajah-Mu, maka bukakanlah kami pintu goa ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum juga bisa keluar. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan menjaga kesucian dirinya dari zina. Sungguh barang siapa yang menjaga dirinya, kesucian dirinya dari zina, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikannya kebaikan yang sangat banyak. Yang mana laki-laki ini, dia sangat mencintai anak pamannya, sepupunya atau misannya. Dan wanita ini adalah wanita yang mulia. Maka pada satu ketika dia datang meminta bantuan, yang mana saat itu musim susah. Maka sang laki-laki ini mengatakan, aku tidak akan memberikanmu bantuan ini kecuali engkau memberikan aku untuk menzinahimu atau menggaulimu. Maka dengan terpaksa wanita ini pun mau. Namun sebelum dia berbuat, dia mengingatkan laki-laki ini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka laki-laki ini langsung seketika dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perempuan ini dan diberikan bantuan itu secara cuma-cuma. Di saat itu dia berdoa, ya Allah, jikalau apa yang aku perbuat dengan tujuan mencari wajah-Mu, maka bukakanlah kami pintu gua ini. Maka gua itu pun terbuka, namun mereka belum juga bisa keluar. Maka berdiri yang ketiga, bertawassul dengan amal yang saleh, yang mana dia menyebutkan bahwa dia memiliki banyak pekerja dan buruh. Lantas setiap pekerja itu telah diberikan seluruh upahnya kecuali hanya satu orang. Maka orang itu meninggalkan upahnya. Apa yang diperbuat oleh laki-laki yang soleh ini? Seorang bos yang soleh ini, dia mengembangkan upahnya tersebut dari sedikit sehingga menjadi banyak. Maka pada suatu saat datanglah orang yang belum mengambil upahnya dan mengatakan, ya fulan, sungguh aku belum mengambil upahku darimu, maka manakah upahku, berikanlah aku. Lantas laki-laki yang soleh mengatakan, silakan, unta, sapi, budak, kambing, itu semuanya upahmu, ambil dia seluruhnya. Maka langsung sang pekerja mengatakan, apa engkau ini memperolok-olok aku? Kenapa? Karena dia mengingat ketika dia meninggalkan tuannya, upahnya sangat sedikit. Ternyata sekarang dia melihat upahnya melimpah ruah. Maka langsung dia ambil dan tidak disisakan sedikit pun. Lantas orang ini ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalau apa yang aku perbuat ini mencari wajah-Mu, yang mana di sini orang ini apa? Dia menyampaikan amanat dan menunaikan amanat. Sungguh alangkah agungnya menunaikan amanat ini. Maka menunaikan amanat dengan segala macam bentuknya, di dalamnya ada kebaikan. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat hal. Jikalau empat perkara itu ada pada dirimu, maka tidak mengapa dunia atau apa saja yang luput bagimu dari dunia ini tidaklah ia begitu besar bagimu. Yang pertama, berkata yang jujur. Kemudian yang kedua, menunaikan amanat. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Dan yang keempat, menjaga makanan dari hal-hal yang haram. Yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah laki-laki ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan, atau beliau atau orang ini menunaikan amanat. Maka apa yang terjadi setelah ketiganya bertawassul? Terbukalah pintu gua ini, batu yang begitu besar itu terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Tentu kenapa semuanya ini? Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia dan rezeki ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah yang ia tidak sangka. Tentu ini adalah ya di antara keutamaan di dunia saja, belum keutamaan di akhirat. Adapun keutamaan di akhirat, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Bagaimana? Yaitu karena orang-orang tadi menunaikan amanat, kemudian orang-orang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa hari kiamat disebutkan ganjaran mereka, orang yang bertakwa yang paling kurang takwanya adalah, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang terakhir masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, ridhakah engkau aku berikan engkau seperti apa yang dimiliki oleh raja di dunia? Redakah engkau? Ini ganjaran orang yang paling sedikit takwanya hari kiamat. Lalu orang ini mengatakan, mau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya ganjaran, ya. Wala kamitslah, mitslah, mitslah, bagimu yang semisal, bagimu yang semisal dengan apa yang dimiliki oleh raja dunia, sampai 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, sekiranya bukan karena sempitnya waktu, niscaya aku akan sebutkan ya antum semua kisah orang tersebut, di dalamnya penuh dengan keajaiban ya dan cerita-cerita yang indah. Namun karena sempitnya waktu ya, maka itu saja yang berkaitan dengan hal ini. Dan banyak lagi tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah. نعم أيها الإخوة والأخوات، نواصل الوقفة مع هذه الوصية الشريفة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثاني السمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا حبشيا. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله أمرنا، حتى لو كنا لا نرتضيه. ولذلك قال ولو تأمر عليكم عبد، لأن المعلوم يا إخوة أن الإنسان الحر غير المملوك لا يرضى أن يتأمر عليه عبد رقيق مملوك، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع له، يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرنا في غير معصية الله ما داموا ولاة أمر مهما كان الحال. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سبحان الله، يقول عدي رضي الله عنه قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة الأئمة المتقين فنحن نطيعهم، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل. قال فذكر الشر، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا عجيبة حيث قال يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أعوذ بالله، هذا حالهم، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. يقوم فيهم رجال، هذه البطانة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني أنهم يأمرون بالشر. فيقول حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي رواية أخرى لضبط هذا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم ما دام حاكما في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة من عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها السلف واتفق عليها أهل السنة والجماعة أننا نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء لم يمت آخر الصحابة إلا وقد وجد هذا الاختلاف الكبير، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن هذا الأمر الذي سيقع فوقع. فماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته ولا سيما عند الاختلاف، وأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن فهم السنة إنما يكون بفهم الصحابة لا بفهمنا نحن. ولذلك قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوتوا رشدا وأوتوا هداية، فنفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بها، يكفي هذا، ولكنه قال وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بداخلة الأسنان. لماذا؟ قال العلماء لأنه ما تمسك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إلا وجد من يريد أن يجذبها منه، من يريد أن يصرفه عنها، من يريد أن يجعله يتركها. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بداخلة الأسنان، لأن العادة أن الإنسان إذا جاء أحد يسحب منه شيئا يمسكه بأسنانه حتى لا يذهب منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله إن تمسكت بسنتي فهناك كثر يريدون أن يضلوك عن هذه السنة، فتمسك واثبت ولو جاذبك من جاذبك، تمسك بهذه السنة فإن فيها النجاة، وفضائل التمسك بالسنة في آخر الزمان كثيرة جدا. ويكفي يا إخوة أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من من منا؟ لا، من الصحابة. الصحابة هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الرابع: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وذلك يا إخوة أن الشيطان أول ما يريد من الإنسان الشرك، لأن الشرك هو الظلم العظيم والذنب الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه. لكن إذا صعب عليه أن يقع الإنسان في الشرك ينزل درجة، ما هي الدرجة الثانية؟ هي البدعة. فيريد أن يوقع الإنسان في البدعة، ولذلك يقول سلفنا الصالح: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يفعل البدعة يفعلها على أنها دين، يفعلها على أنها قربة يتقرب بها إلى الله، فلا يتوب. كيف يتوب من الدين؟ المذنب يعرف أنه يذنب فيتوب من الذنب، لكن المبتدع يرى أنه يعبد الله، كيف يتوب من عبادة الله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. الله يقبل التوبة من كل أحد حتى من المشرك، ولكن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنها دين، إلا أن يتغمده الله برحمته فينتبه أنها ليست دينا، فإذا تنبه أنها ليست دينا يتوب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، لا يقبله الله. الذي يعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليه الله يرد عليه، وإذا رده الله عليه فما الفائدة منه؟ بل فيه منها المضرة، منها المضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمحدثات الأمور ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفلح وهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السلامة والنجاة والحياة السعيدة والخير كله في الدنيا والآخرة في هذه الوصية الشريفة: تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزومها لزوما قطعيا، والحذر من البدع ومجانبتها والبعد عنها. فمن فعل ذلك فليبشر بالخير، فإنه يعيش على خير ويعيش سعيدا، ويموت على خير ويبعث على خير، ويرجى له من الله الخير الكثير. Kemudian beliau حفظه الله تعالى menyebutkan, namun sebelumnya saya tambahkan sedikit tadi terjemahan tadi kurang, yaitu tadi disebutkan tentang orang yang paling sedikit takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah orang yang lebih banyak takwanya kepada Allah? Dan dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah siapkan bagi hamba-Mu yang saleh dalam surga, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, kemudian tidak pernah didengar oleh telinga, kemudian tidak pernah terbayang di hati manusia. Kemudian beliau mengatakan wasiat yang kedua, yaitu mendengar dan mentaati orang-orang yang memimpin kita, meskipun dia seorang budak Ethiopia yang hitam. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang memimpin kita, sekalipun dia orang yang kita tidak ridhai, kita wajib mendengar dan mentaatinya. Kita mengetahui para ikhwan manusia yang merdeka tidak riba dan tidak sudi dipimpin oleh seorang budak. Tapi meskipun demikian, ketika dia menjabat atau naik menjadi pemimpin dan penguasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepadanya bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, kewajiban seorang muslim mendengar dan mentaati dalam hal yang dia sukai maupun dalam hal yang ia benci, selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang pemimpin-pemimpin yang bertakwa atau pemimpin-pemimpin yang taat, tetapi kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah yang berbuat begini dan begitu, yang berbuat kejahatan dan keburukan. Maka apa disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan taati. Tetap kita mentaati selama dalam kebaikan dan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dalam hadis yang lain, kalian akan dipimpin oleh penguasa-penguasa, petunjuknya bukan petunjukku dan caranya bukan dengan caraku. Dan dia akan memiliki pembantu-pembantu, hatinya hati syaitan namun berbadan manusia. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana kita ya Rasulullah, wal Hudzaifah radhiyallahu anhu, sikap kita apabila terjadi seperti itu? Petunjuknya bukan petunjuk Nabi, caranya bukan cara Nabi, kemudian ya kawan-kawannya, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, orang-orang yang jahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dengar dan taati meskipun ya punggungmu dipukul ya dan hartamu diambil. Meskipun dia memukul punggung atau memukul badan kita dan mengambil harta kita, bahkan dalam riwayat lain wa in daraba dhahra, meskipun punggungmu dipukul. Ini langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita langsung. Selama dia menjadi amir, maka tetap kita mendengar dan mentaati dalam kebaikan. Oleh karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, kita mendengar dan mentaati penguasa dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi kemudian hadis berikutnya atau wasiat berikutnya yang terdapat dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Tidaklah meninggal akhir sahabat atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, melainkan telah muncul perbedaan dan perselisihan. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritakan sebelum terjadinya. Kemudian apa yang kita perbuat di saat terjadi seperti itu? Maka kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin yang lurus dan diberi dan terpimpin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan pemahamannya para khulafa, harus dengan pemahamannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, bukan dengan pemahaman kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib, pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham artinya apa? Kita gigit dengan sekuatnya. Karena apa? Tidaklah datang seorang yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu masa, di suatu waktu, di suatu zaman, melainkan akan ada orang-orang yang ingin mencabut sunnah itu dari dia. Akan ada orang-orang yang memalingkan sunnah itu dari dirinya. Akan ada orang-orang yang menghendaki kita meninggalkan sunnah tersebut. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat di sini, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. yaitu kita melihat sekiranya ada orang ingin merebut kita sesuatu, maka kita dari mulut kita atau menarik sesuatu dari mulut kita, kita akan memasukkannya ke gigi kita yang lebih kuat. Inilah kinayah ya, dan kata sindiran atau ya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memegang teguh sunnah dengan sekuatnya. Kemudian keutamaan memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, terutama di akhir zaman, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman dan mengamalkannya, maka baginya pahala 50 orang. 50 orang siapa? 50 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat manusia paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dan ganjaran 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang keempat ditutup dengan peringatan Nabi alaihi salatu wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah segala perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang pertama kali yang dikehendaki oleh syaitan dari manusia ini adalah apa? Bagaimana menjerumuskan manusia ini ke dalam syirik. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang mati membawanya, lantas ketika iblis tidak mampu menjatuhkan orang kepada syirik, dia berpindah untuk menggeser dan menyeret manusia ini ke dalam perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itu a'immatus salaf mereka mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah dianggap oleh orang dia adalah agama. Dianggap oleh orang jalan untuk dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia akan meninggalkannya? Bagaimana mungkin dia akan tobat dari perbuatan bid'ah tersebut? Adapun orang berdosa, dia mengakui dan mengetahui dirinya berdosa dan dia tahu dirinya, maka dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan dan menghalangi tobat seorang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Oleh karena itu, selama orang menganggap bid'ah itu sebagai agama, tidak mungkin akan dia meninggalkannya. Maka kapan dia menganggap bid'ah itu bukan agama, maka di sanalah dia akan meninggalkan bid'ah tersebut. Karena kita mengetahui bid'ah adalah suatu yang baru, bukan bagian dari agama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yaitu agama ini, ma laysa minhu, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, orang yang di atas bid'ah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada mudarat besar sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang menolak dan tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah bukan dengan sunnah, maka dia telah mendatangkan perkara yang baru. Bagaimana dia mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala sementara amalannya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dan kita selamat dari segala perkara bid'ah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tentu dalam wasiat inilah dia terkumpul kebaikan dunia akhirat tersebut. Oleh karena itu istiqamahlah, tetaplah, konsistenlah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspadalah dari segala macam perkara bid'ah karena di dalamnya keburukan-keburukan, dan dengan menghindarinya kita mendapatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ya di atas sunnah dan menghidupkan kita dalam kebahagiaan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Wallahu taala. وفي الختام أوصي الجميع بشكر الله على نعمة السنة والتمسك بهذه الدعوة الشريفة والحرص على اجتماع الكلمة والحذر الشديد من التفرق، فإنه لا خير في الفرقة، والحرص على دعوة الناس إلى هذا إلى هذا الباب الشريف العظيم، أعني السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والأسلوب الطيب، والحذر من أن نكون سببا في إضعاف هذه الدعوة المباركة التي جاهد الأولون في سبيل الله عز وجل من أجل أن تقوم. قدم أناس إلى هذه المنطقة فدعوا إلى هذه السنة العظيمة وجاهدوا في الله وصبروا حتى استقام كثير من الأمور وكثر من أقبل على هذه الدعوة. فأوصي نفسي وإخواني بالحذر الشديد من أن نكون سببا في إضعاف هذه الدعوة بعد أن بدأت تقوى ويظهر لها أثر عظيم في البلاد. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله أعلم. Kemudian beliau menyebutkan penutup dari kajian ini, saya wasiatkan bagi semua untuk tegar dan konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk menyatukan kalimat dan waspada dari perpecahan. Sungguh tidak ada kebaikan dalam berpecah belah. Kemudian kita berusaha terus untuk mendakwahi manusia atau seluruh umat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan cara yang baik. Dan waspadalah, jangan sampai kita menjadi penyebab untuk melemahkan dakwah ini yang telah dibangun oleh orang-orang yang mendahului, yang datang di tempat ini, dan mereka telah berjihad, berusaha keras untuk menegakkan dakwah ini. Maka oleh karena itu waspadalah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk melemahkan dakwah ini, yang mana sebelumnya dakwah ini begitu yang mana kita melihat dakwah ini sudah kuat di tempat ini dan memiliki pengaruh yang begitu besar di negeri ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati kita di atas ketakwaannya, kemudian kita dijadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Ini ada pertanyaan para jamaah. Barakallahu fikum Syekh, apakah dibolehkan memberikan ceramah pendek sebelum kita salat tarawih? Yaqulu Syekh barakallahu fikum, hal yajuz ilqa'al muhadharah al-qasirah qabla salat tarawih? Alhamdulillah, hadha su'al munasib liqurbi syahr Ramadan. Hal yajuz an nulqi muhadharah qasirah qabla صلاة التراويح؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ الناس قبل صلاة الليل وقد صلى بهم 3 ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض علينا. ولذلك نقول إنه ليس من المشروع أن تجعل محاضرات أو كلمات بين صلوات التراويح، لكن لو رأى الإمام مناسبة، كان رأى خطأ معينا أو رأى أمرا يحتاج التنبيه عليه فأقام درسا من أجل هذا الأمر العارض، فلا بأس ولا حرج، فإن هذا من الأمور المشروعة. أما أن يجعل ذلك سنة من سنن التراويح ترتب يعني قبل التراويح وبعد الأربع ركعات الأول وكذا، فإني لا أعلم لذلك أصلا والله أعلم. Kemudian beliau hafizahullah taala menjawab pertanyaan yang tadi. Kita katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disebutkan dari beliau bahwa beliau memberikan peringatan kepada kaum muslimin sebelum salat malam. Dan kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat malam selama 3 malam berturut-turut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kami katakan tidak disyariatkan untuk memberikan ceramah tersebut. Tetapi sekiranya imam melihat ada suatu hal yang salah yang perlu diluruskan, atau ada suatu hal yang ingin disampaikan, maka ini tidak mengapa. Tetapi ya, kalau itu dikhususkan sebelum tarawih atau setelah mendapatkan 4 rakaat, maka kami tidak mengetahui ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala. Ada pertanyaan di sini, Syekh, apa yang harus lebih dahulu dikerjakan, perintah orang tua atau salat, sedangkan pada saat itu waktu salat sebentar lagi mau habis. Yaqul as-sa'il, Syekh, ma alladhi yuqaddim amrul walidain aw as-salat ilman bi anna as-salat قد قربت وقت انتهائها. نعم، الأخ يقول إذا أمرني أبي بأمر وتعارض ذلك مع أداء الصلاة المفروضة، فأيهما أقدم؟ القاعدة أن طاعة الوالدين فرض، والصلاة معلوم أنها فرض، فهنا تعارض فرضان، فالأصل أنه يقدم حق الله سبحانه وتعالى وتقدم الصلاة، فإن القاعدة الشرعية أن طاعة المخلوقين مشروطة بأن لا تكون في معصية، وترك الصلاة معصية. لكن يستثنى من ذلك أمر، وهو إذا كان الوالد سيتأذى لو لم يطع أمره. مثلا الوالد مثلا مريض ويحتاج إلى شرب الدواء، ولو أخر الدواء سيتضرر، فقال يا بني أسقني الدواء، والدواء ربما يحتاج إلى تسخين ويحتاج إلى شيء حتى تفوت صلاة الجماعة. هنا باتفاق العلماء يقدم حق والده ثم يؤدي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تفوت، يمكن أن يؤديها الإنسان يعني قضاء أداء بعد الجماعة، ويمكن أن يؤديها قضاء. ولهذا صور عند أهل العلم، منها مثلا قالوا لو أن شخصا كان يسير إلى المسجد فرأى مسلما واقعا على الطريق يكاد يموت ولا يوجد من ينقذه إلا هو، هنا قالوا وجب عليه أن يشتغل بإنقاذه ولو فاتته صلاة الجماعة، بل لو فاتته الصلاة كلها في الوقت فإنه يجب عليه أن يشتغل بإنقاذ هذا المسلم، فالشرع جاء برفع الضرر. فننتبه لهذا الأمر، إذا كان أمر الوالد إذا عصيناه وذهبنا للصلاة في وقتها مع الجماعة لا يترتب عليه ضرر بالغ بالوالد فإنا نقدم الصلاة. أما إذا كان يترتب عليه ضرر بالوالد بالغ ظاهر فإنه يقدم أمر الوالد ولو فاتت صلاة الجماعة. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kaidah di sini, apabila berbenturan hak antara dua kewajiban, yang mana di sini kewajiban terhadap kedua orang tua, kita mengetahui kewajiban kepada orang tua adalah hukumnya wajib, atau berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib, kemudian sholat juga hukumnya wajib, maka di sini ada dua fardu, ada dua kewajiban yang berbenturan. Maka hukum asalnya adalah kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahulukan sholat. Al-qaidah disebutkan ya, taat kepada makhluk ya, tidak mengapa selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikecualikan oleh para ulama kita apabila orang tua menginginkan dari kita sesuatu, lantas kita akhirkan, dengan mengakhirkan akan memudaratkan orang tua, maka di sini wajib didahulukan keinginan orang tua. Satu contoh, salat dan orang tuanya sakit. Waktu salat tiba, orang tuanya sakit. Orang tuanya minta kepada anaknya, wahai nak, tolong panasin air, saya ingin minum obat. Akibatnya kalau tidak diberikan minum obat, orang tuanya saat itu dia akan sakit. Maka di sini dahulukan haknya orang tua meskipun ketinggalan sholatul jamaah. Ya, bahkan mungkin kalau mudaratkan ini meskipun ketinggalan sholat itu sendiri. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan di sini ada beberapa bentuk dalam hal ini. Suatu contoh, sekiranya seorang berjalan ke masjid, lalu di tengah jalan dia melihat seorang yang mendapat musibah, tertabrak atau semisalnya. Yang mana kalau tidak diselamatkan, di sini akan mengakibatkan orang itu mati dan meninggal dunia. Maka di sini wajib seorang muslim yang melihat, yang ingin berangkat sholat ini, untuk menyelamatkan orang ini meskipun dia ketinggalan sholat berjamaah, bahkan meskipun ketinggalan seluruh sholat. Oleh karena itu syariat kita datang untuk menghilangkan mudarat. Dengan demikian kesimpulannya, apabila perintah orang tua ya berbenturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jikalau perintah orang tua diakhirkan akan menimbulkan mudarat bagi orang tua, maka di sini dahulukan hak orang tua. Tetapi kalau tidak menimbulkan mudarat yang besar, maka tetap kita mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Di sini ada pertanyaan. Ya Syekh, kami pemuda yang baru 2 bulan mengikuti kajian salaf ini. Yang dulunya kami tidak mau beribadah, tapi orang tua kami sangat membenciku dan mengambil apa yang ada padaku gara-gara ikut salaf ini. Apa nasihatnya Syekh kepada kami? Apakah kami harus hijrah dari orang tua kami atau bagaimana? Yang ulsail, nahnu syabab hadithu ahdin bihadhi da'wah. Kunna بعيدين عن شريعة الله عز وجل وبعيدين عن العبادة ثم لما دخلنا في هذه الدعوة والدنا يبغضوننا ويأخذ كل ما عندنا لسبب هذه الدعوة فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا هل نهجر والدينا ونتركهم أم كيف؟ أولا احمد الله عز وجل أن جعلكم من أهل هذا الطريق المبارك، فهذه والله نعمة عظمى لا تساويها نعم الأمور الدنيوية. ثم سلوا الله الثبات، ثم اعلموا أنه ما سلك أحد هذا الطريق إلا ابتلي، لا بد من البلاء، والناس يختلفون، هذا يبتلى بأبيه وهذا يبتلى بأمه وهذا يبتلى بقومه وهذا يبتلى بأبنائه ونحو ذلك، فينبغي أن نثبت. وأما السؤال هل نهجر والدينا، وحق الوالدين عظيم يا إخوة، الوالدان لهما خصوصية، ولذلك أمرنا بمصاحبتهما بالمعروف حتى إن جاهدانا على أن نشرك بالله، إن كان يسعيان لنشرك بالله وجاهدانا على هذا الأمر العظيم، فإن الله أمرنا أولا أن لا نطيعهما، ولكن في نفس الوقت أمرنا بأن نصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالدان ليس كغيرهما مما يتعلق بقضية الهجر ونحو ذلك، الوالدان لهما خصوصية فلا نطيعهما إذا أمرانا بترك الخير، ولكن نصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب، هذا الأب أخذ مالي، زده وأعطه مالا، صاحبه في الدنيا معروفة، فهذه عبادة، هذه من السنة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا تغفل عن أمر مهم وهو الدعاء، ادعو لهما بأن ينقذهما الله مما هما فيه. ادعو لهما واجتهد في عندما تصلي، عندما تسجد لله، اكثر من الدعاء لوالديك أن ينقذهما الله من هذا الشيء وهذا السوء الذي هما عليه. عندما تقوم في الليل تصلي، يا ربي يا ربي، تتذلل لله، يا ربي أنقذ والدي، يا ربي أسألك أن تنقذهما قبل الممات، تتذلل لله سبحانه وتعالى لأن يهدي والديك. فلا تغفل عن الدعاء. إذن أوصيك لا تطعهما فيما يأمران به من غير المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأحسن إليهما بما تستطيع، ومدهما بما تستطيع من المال. وقد قلت مرارا للشباب، كن بعد الاستقامة على السنة خيرا لوالديك منك قبل ذلك. مشكلة بعض الشباب يا إخوة أنهم إذا التزموا بالسنة ضيقوا على والديهم وعاملوا والديهم معاملة ليست طيبة، فينتج من هذا أن الأب ينفر عن السنة أكثر. لا يا أخي، اجعله يرى أنك بعد السنة خيرا له قبل السنة، بالإحسان، بالبر، بالمال، بكل ما تستطيع. ولا تغفل عن الدعاء لهما والاجتهاد في دعوتهما بالأسلوب الطيب والكلمة المناسبة والشريط المناسب واغتنام الفرص مثل رمضان ونحو ذلك، لعل الله عز وجل أن يجعلك سببا في أن يستقيم على طريق الخير، والله أعلم. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, pertama, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, di atas yang hak ini. Ketahuilah sungguh dakwah ini adalah nikmat yang sangat besar, tidak ada tandingannya sama sekali dengan perkara-perkara dunia ini. Kemudian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketegaran dan ketetapan. Kemudian ketahuilah bahwa tidaklah seorang mengikuti jalan yang hak ini melainkan pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang diuji oleh dengan ibunya, dengan masyarakatnya, dengan kaumnya, ya, itu merupakan suatu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita sabar, tegar dan istiqamah di atas yang hak ini. Tentu kedua orang tua memiliki keistimewaan, ya, di hadapan anaknya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bergaul dengan kedua orang tua kita dengan baik. Meskipun kita diajak untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipaksa atau kita disuruh untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, kita perlu memperhatikan, pertama-tama di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita jangan mentaatinya. Namun di saat itu pula kita diperintahkan untuk bergaul dengan kedua orang tua kita dengan kebaikan, dengan baik. Orang tua memiliki keistimewaan yang khusus, tidak dan tidak boleh ditaati dalam keburukan, namun dengan tetap kita berbuat baik kepadanya. Sekiranya dia mengambil harta kita, tambah lagi dia apa yang kita miliki, dan pergauli dia dengan baik di dunia ini. Kemudian juga jangan kita lalai, doakan kedua orang tua kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari apa yang ada pada dirinya sekarang ini. Ketika kita sujud, ketika kita sholat, ketika kita qiyamul lain, kita rendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan, ya Rab, selamatkanlah orang tuaku dari apa yang ada dari apa yang ada pada dirinya. Ya Allah, selamatkanlah orang tuaku sebelum dia mati. Rendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua memiliki hak-hak, memiliki keistimewaan. Pergaulilah dia di dunia ini dengan kebaikan, dan jangan kita mentaatinya dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perkara yang penting yang ingin saya sampaikan, ya. Dan ini sering saya ulang-ulangi, ketika sebagian pemuda setelah dia masuk dan memegang teguh dakwah salaf ini, dia ya, keadaannya kadang-kadang tidak baik. Maka saya katakan dan saya ingatkan di sini, jadilah yang lebih baik setelah engkau mengikuti dakwah salaf ini, ya, yang tidak sama dengan sebelum kita mengikuti dakwah ini. Ya, setelah kita masuk ke dalam dakwah ini, jadilah kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadilah kita orang yang lebih istiqamah daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ya, banyak orang-orang atau orang tua lari bahkan benci terhadap anak-anaknya. Karena apa? Karena setelah anaknya masuk mengikuti dakwah ini, terkadang akhlaknya buruk, akhlaknya tidak baik. Maka hilangkan persepsi tersebut. Jadilah kita lebih baik setelah kita mengikuti dakwah ini ketimbang atau daripada sebelum mengikuti dakwah ini. Oleh karena itu, ya, tunaikan atau keluarkan segala apa yang kita mampu untuk orang tua kita. Kemudian jangan pula kita lupa mendoakannya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dakwahi dia, ajak dia ke jalan kebenaran ini dengan berbagai macam sarana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sebab yang menjadikan orang tua kita mendapatkan hidayah ikut di dalam dakwah ini. Wallahu taala. فقر الله إياكم والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.